وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan Durul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Amazilna fi mas'alati babur riba, bab yang berkaitan tentang riba. Dan pembahasan yang telah kita bahas yaitu diantaranya dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, fa idza ikhtalafatil ajnas, apabila berbeda jenis, jaza at-tafadul idha kana yadan biyadin, diperbolehkan at-tafadul, yakni menambah. Tapi di sana masih ada syarat, yaitu yadan biyadin, sebagaimana seseorang yang menukarkan emas dengan perak. Perbolehkan tafadul, jais, karena emas lebih mahal daripada perak. Dan perak tentunya nanti gramnya lebih banyak daripada emas. Fahadha jais. Tapi yang disyaratkan adalah yadan biyadin. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahmatullahi taala alaihi, wa la yajuz bai'u jins bi jinsihi ma'a adamil 'ilm bit tasawi. وإن صاحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان يابزا إلا لأهل العرايا. وجبني إمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه yang diantaranya yaitu tidak diperbolehkan seseorang menjual yang dimana satu jenis yang tidak diketahui takarannya. Fahadha ma yajuz, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dhahab bil dhahab, fidda bil fidda, syair bi syair, hinta bil hinta, tamar bi tamar, milah bi milah, yadan bi yadin, mislan bi mislin, sama. Harus diketahui. Apabila tidak diketahui, fadama yajuz. Kenapa? Karena akan terjadi kepadanya riba. Hanya dikira-kira saja. Akan terjadi kepadanya riba. Yaitu riba al-fadl. Karena Nabi SAW mengatakan yadan biyadin mislan bimislin sawa'un bisawa'in. Harus sama. Begitu juga apabila ada bercampurnya emas, kemudian ada campuran yang lain seperti mutiara atau lain sebagainya dengan emas yang murni. Ketika akan ditukar, maka harus dihilangkan dulu mutiaranya tadi. Kenapa? Karena tentunya harganya berbeda. Dan emas dengan emas harus sawaun bisawain. Nah, sehingga seorang harus mengetahui. Begitu juga masuk kepadanya sesuatu yang majhul, seperti B al-muzabana wa kadzalika muhaqalah. Apa itu muzabana? Apa itu muhaqalah? Sudah belum dulu? Sudah. muzabana sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang jual beli muzabana, yaitu seseorang yang akan menukar korma yang di mana korma sudah dipetik dengan korma yang masih di dalam, masih di atas pohonnya. Ada mayajus. Kenapa? Karena tidak diketahui berapa takaran korma yang masih di dalam pohon. Kalau yang sudah dipetik di bawah, tahu. Kira-kira berapa? Satu sok atau dua sok? Ada ma'ruf. Diketahui. Sedangkan yang di pohon, itu belum diketahui. Dan tidak bisa dikira-kira. Ini kira-kira 2 kilo. Ada mayajus. Nah, begini dinamakan jual beli muzabana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan min asnaf ribawiyah, maka di sana akan terdapatnya beberapa dharar, yang diantaranya jahalah, yang kedua riba. Jahalah dan riba al-fadl. Begitu juga muhaqalah, yaitu muhaqalah seseorang yang menjual al-hintah atau bur yang di sana yang masih ada gabahnya, menukar dengan hintah yang sudah dibersihkan dari gabahnya, safia. Ditukar yang ini 2 kilo, yang itu 2 kilo. Ada mayajus. Dimana? Karena ketika hintah tadi dibersihkan gabahnya, karena gabahnya tidak dimakan, dibuang, maka dia akan merosot timbangannya. Sehingga ketika sudah dibersihkan, bisa saja berkurang setengah kilo. Sehingga yang ini 1,5 kilo, yang itu 2 kilo. Ini masuk kepadanya riba. Bahwa riba al-fadl. Dengan ini Nabi SAW melarang tentang muhaqalah. Nah, harus dibersihkan. Hintah dengan hintah harus dibersihkan dua-duanya. Yang masih ada gabahnya dihilangkan. Nah, karena masuk kepadanya jahalah, dan juga masuk kepadanya riba yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan al-hintah bil-hintah sawa'un bisawa'in. Harus sama takarannya. Nah, apabila jahil majhul hadza ma yajuz. Nah. Wa qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. ولا بيع رطب بما كان يابسا الا لاهل الارايا ولا بيع الرطب. Dan janganlah seseorang menjual, menukar rutab. Rutab itu korma yang basah. Bima kana yabisan, dengan korma yang sudah kering. Illa li ahli al-araya, kecuali ahli al-araya. Akan kita akan bahas apa itu al-araya. Nah, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang menukar korma basah dengan korma kering. Limana? Karena korma yang basah apabila dia mengering, maka dia akan berkurang. Hal ini sebagaimana dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tentang hukum mubadalah, menukar antara korma yang basah dengan korma yang kering. Dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila an ishtira ar-rutab bitamr. Ditanya tentang seseorang yang menukar rutab dengan tamr, korma yang basah dengan korma yang kering. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan ayyan kusur rutab idaya bisa, apakah rutab itu berkurang apabila dia mengering? Maka para sahabat mengatakan, "Na'am, betul ya Rasulullah." fanaha an dzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang seperti itu. Walaupun sama dua-duanya kurma. Yang satu basah, yang satu kering. Karena ada kurma yang basah, rutab. Ada kurma yang kering. Sehingga ketika, walaupun takarannya sama, tapi ketika kurma yang basah tadi menjadi kurma yang kering, otomatis akan berkurang. Kenapa? Karena kurma yang basah, rutab, itu kadar airnya banyak. Sehingga ketika dijemur dia mengering, akan berkurang timbangannya. Karena hilang dari kandungan kadar airnya. Sehingga dilarang oleh Nabi SAW dan masuk kepadanya riba al-fadl. Masuk kepadanya riba al-fadl. Sehingga korma basah dengan korma yang basah. Korma yang kering dengan korma yang kering. Tayyib. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih illa li ahli al-araya, kecuali ahli al-araya. Apa itu al-araya? Al-araya adalah membeli korma dengan takaran araya, jamak dari ariya, ariya. Yaitu membeli korma dengan terkaan, bukan takaran afan. Membeli korma dengan terkaan, dikira-kira. Saya ulangi. Membeli korma dengan terkaan, dikira-kira. Bukan takaran, terkaan. Dan perkiraannya berupa dengan rutab, dengan korma yang basah. Yang dimana rutabnya tadi nantinya akan kembali kepadanya korma yang kering. Sesuai dengan perkiraannya berupa korma yang kering. Tayyib. Ini al-araya. Dan Nabi SAW memberikan keringanan. Dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW rakhasa, memberikan keringanan. Fil araya antuba bi kharsiha kailan. Fil araya antuba, itu menjual. Bi kharsiha, dengan terkaan. Kailan, yakni bukan dari timbangan, tapi kail, yakni seember. Misalkan ini jual beli al-araya yang Nabi SAW memberikan keringanan, tentunya dengan syarat-syarat dari diperbolehkannya araya. Ada syaratnya. Seseorang yang menukar korma, misalkan saya punya korma rutab, saya ingin korma yang kering. Nah, dan dia menterka ini, kalau korma yang rutab ini bisa nantinya kering, kira-kira jumlahnya nanti segini, kira-kira sama dengan korma yang kita ditukar tadi. Si A punya korma basah rutab, si B punya korma yang kering, dan si A mengatakan, saya tidak punya uang, tapi saya punya korma yang basah. Saya butuh korma itu. Nah, dan si A tadi mengatakan ini kalau dia kering jumlahnya sebagaimana yang punya kamu segini, satu sok atau dua sok. Di kharsiha, di terka. Fahadha jais, yang nantinya korma yang basah tadi akan kembali kepada orang tadi, korma kering, dengan perkiraan yang sama. Al-araya di sini diperbolehkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu dia membutuhkan rutab. Dia butuh rutab. Orang miskin, dia yahtajila rutab. Nah, mungkin kormanya keras. Orang miskin, sudah tua. Kalau rutab kan lebih enak. Rutab itu memang lebih mahal. Dan lebih enak. Kenapa? Gampang dimakannya, lebih pulen, lebih apa ya? Beda dengan kering. Biasanya kalau kering nempel di gigi. Nah, intinya beda saja. Tentunya harganya lebih mahal, rutab. Dan disimpannya di kulkas. Kenapa? Kalau dia di luar dia akan rusak. Nah, tayyib. Yang pertama, orang yang membutuhkan rutab. Nah, saya butuh rutab. Saya punya korma kering. Nah, rutab tadi ya sudah ditukar. Perkiraannya nanti kalau korma ini jadi kering, jumlahnya sebagaimana yang punya kamu. Nah, ini boleh. Orang yang membutuhkan. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada mata uang. Nah, yakni si orang yang membutuhkan tidak punya uang. Mungkin dia miskin, muhtaj. Ya, saya enggak punya uang, tapi saya punya korma kering. Saya butuh korma rutab itu. Nah, ada jais. Kemudian yang ketiga, terjadinya serah terima sebelum berpisah. Intinya harus di majlis. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan yadan yadin. Yang keempat yaitu diperkirakan yang akan kembali kepadanya adalah korma sebagaimana perkiraan yang dia kira-kira, diterka. Dan ini yang memahami seperti ini yaitu ahlul khibrah. Orang yang paham, yang dia biasa. Saya biasa pak, korma yang basah saya keringkan. Saya punya 10 kilo korma basah. Ketika saya keringkan, biasanya ketika sedang kering menjadi 6 kilo turun, karena dia sudah kering. Kenapa dia tahu? Bikhibrah, dengan pengalaman sering dia seperti itu. Boleh diperkirakan sebagaimana Nabi SAW mengatakan rakhasa fil araya antuba bikharsiha, dengan terkaan. Ini pak kalau jadi kering nanti segini ya, tentunya nanti lebih banyak kormanya yang basah, korma keringnya lebih sedikit. Karena nanti ketika akan mengering akan merosot. Sudah ketika sudah mengering sama jadi 6 kilo. Nah. Kemudian syarat yang kelima, tidak lebih dari 5 wasaq. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha, dengan terkaan minat tamar fi ma duna khamsati awsuq au fi khamsati awsuq, yani tidak lebih dari 5 wasaq. Baik. Satu wasaq berapa sok? Sudah dulu di pembahasan kitabuz zakat nasi itu. Hah? Satu wasaq 60 sok. Satu wasaq 60 sok. Berarti kalau 5 ausuk berapa kilo? Berapa afwan, berapa sok? 60 dikali 5. Hah? 300 sok. Nah, 300 sok. Ukuran kilonya tinggal di kira-kira berapa satu sok kiloannya. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni memberikan keringanan jangan lebih dari 5 wasaq. Nah. Kalau lebih dari 5 wasaq ada majus. Nah, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Ini tentang raya dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, yaitu lil hajah. Sedangkan lighar hajah tinggalkan. Sadad darai. Nah, atau orang punya uang, ya tinggal beli saja. Nah. Baik. Sisanya insyaallah taala kita teruskan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.